عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات، ولهم لأني رحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة أصبح حديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على صدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ودك، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعد كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, sekumpulan orang-orang Badui main ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir cerita, dia kata satu hari ada sekumpulan daripada kalangan orang Arab, orang Badui. Badui dia orang susah. Dia bermain ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi musuf, pakaian mereka pakaian yang dibuat daripada bulu. Nak bangku susah. Fara'a su'a halihim, kelihatan teruk ataupun susahnya keadaan mereka. Tengok appearance dia tu nampak susah. Pakaian dia, hal keadaan dia, semua orang tengok orang kata susah. Qad asabatkum haja, kata Jarir, keadaan mereka ni nampak kira berhajat kepada bantuan orang. Mereka tak minta, tapi susah mereka tu. Siapa tengok rasa kena tolong. Dia ada dua macam dalam masyarakat kita ni. Satu, dia susah, kita tengok dia, kita nak tolong dia. Satu, tak nampak susah tapi dia main minta tolong kita. Ini ada banyak. Di setengah orang dia tak suka orang minta ke dia. Dia bukan ketekut, dia bukan tak hati nak tolong orang, tapi dia tak suka orang minta ke dia. Ada orang macam ni. Dia suka kalau dia tengok pada penilaian dia, orang ni susah, orang ni dia kena tolong, dia tolong. Dia suka macam tu. Minta lagi dia tak boleh. Ada orang macam ni. Dan ramai orang macam ni. Dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuk nasun min al-a'rab, sekumpulan orang-orang Badui masuk mai dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian depa pakai kain bulu, dan nampak keadaan depa tu nampak susah dan nampak depa ni perlu dibantu. Fahassan nas 'ala sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beritahu, Nabi kata, siapa yang ada lebihan, tolong dia balik. Dia pun tak minta. Tapi Nabi SAW tengok, Nabi tahu ini orang susah, ini orang perlu dibantu. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada orang lain ni, Nabi kata, siapa-siapa yang ada kelapangan, siapa-siapa yang ada lebihan daripada keperluan dia, eloklah kalau orang nak tolong, tolong dia balik. Fa'abqa'u anhu. Jarir periwayat hadis ni, dia kata respon lambat. Respon daripada sahabat-sahabat ni lambat. Fa'abqa'u. Abqa'u ni maksudnya slow. Bila Nabi sebut, kata ini orang susah, kita patut tolong mereka, tak ada respon. Hatta ru'ya zalika fi wajhi, sampai kelihatan tanda kekecewaan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi frust. Bila suruh orang tak buat, frust. Kita jadi mak, kita jadi bapa adalah umum. Dah habang ke anak kita, kita akan melelok. Lepas kita habang, nampak macam tak respon. Tak apa kan anak kita, kita tak payah lagi 2 minggu lagi. Ayah nampak relax dekat ni. Duduk relax situ. Perasaan. Kita bukan jenis kaki mengamuk. Kita bukan jenis kaki nak payah orang-orang. Kita bukan jenis itu. Kita jenis cakap sekali, kita mohon faham. Pasti kita tahu dia bukan orang bodoh. Dia orang cerdik. Dia orang yang sekali cakap boleh faham. Tapi bila kita cakap, dia buat tak faham. Perasaan. Nabi SAW bila dia sebut, dia kata mereka ni orang susah, kalau siapa ada ada lebihan, ada tolong mereka ni. Fa'abta'u anhu. Tak ada respon. Bila tak ada respon, hatta ru'ya zalika fi wajhi, pada wajah Nabi nampak kekecewaan. Nabi dia bukan orang jenis suka keria, suka duk marah dah. Dia suruh orang tak buat, nampak tak tolong. Qala Jarir, summa inna rajulan min al-ansar jaa bi surratin min wariq. Dalam pada nampak Nabi tak sonok tu, bangkit satu orang laki-laki daripada kumpulan Ansar, orang Madinah. Bangkit dia bawa satu benda yang berbungkus daun. Apa tu satu benda yang benda tu dibungkus dengan daun. Dibagi dekat orang hak Nabi suruh tolong. Bila dia ni orang yang pertama respon, bangkit buat benda tu, summa jaa akhar, hak lain pun pakat bangkit, pergi bagi. Summa tatabau, lepas tu ramai pakat bangkit bagi. Kadang-kadang dia jenis dulu ni, dia tak ada apa mula, apa tak sama mula. Ya. Tu tunggu siapa dulu. Bila ada seorang pergi, ada dua orang. Dua orang, lima orang. Lima orang, sepuluh orang pun, dia betul-betul. Ada mula tu dah. Jadi laki-laki daripada Ansar ni dia mula dulu bangkit, dia bungkus-bungkus benda dengan daun, apakah dia bangkit pergi bagi bantuan kepada Arab Badui yang susah kali ni. Summa jaa akhar, bangkit orang lain bagi. Summa tatabau, ramai pakat bangkit bagi. Hatta urifa surur fi wajhi, nampak ceria di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi seronok balik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang mula buat satu benda baik dalam Islam. Siapa mula, siapa yang pioneer, siapa yang start benda tu. Fa'umila biha ba'da, lepas tu orang ikut. Dia yang start, dia initial benda tu. Dia yang memulakan benda baik tu. Bila dia start, orang pakai ikut. Kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Dia dapat pahala pasal dia mula. Orang pergi buat, pahala orang tu dapat, banyak mana orang tu dapat, banyak tu dia dapat. Dia mula, pahala dapat tak? Kerana dia mula, 50 orang pergi buat. Tiap-tiap seorang daripada 50 orang tu, banyak mana pahala, banyak mereka tu dapat, banyak tu mai kat dia. Nabi kata, وَلَا يَنْقُزُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ. Nabi kata tak korang satu pun daripada pahala orang yang dibuat. Kita duduk dalam tarikh kita. Kita duduk dalam tarikh kita. Kita memulakan satu sudut perpustakaan di masjid. Misalnya, saya untuk main masjid hari-hari itu tengok apa benda aku boleh kontribusi untuk masjid. Tengok, ingat kalau buat satu sudut membaca, ada baiknya dekat maghrib nak tunggu Aisha. Kalau tak ada kuliah, boleh tak baca buku-buku yang ada tu belek-belek baca sementara nak tunggu Aisha. Disembang dengan pengurusi jawatan kuasa masjid, kata saya nak cadangkan, boleh tak boleh kita buat satu corner untuk letak buku-buku baca ringan. Bolehlah orang tengok-tengok sementara nak tunggu Aisha. Kalau malam tak ada kuliah, jadi kuasa kata, okey, idea yang baik kami bawa dalam musyarah. Masuklah musyarah, bincang-bincang, musyarah kata, okey, setuju. Dia start duit dia dulu. Dia buat corner tu, beli rak buku, dia beli buku-buku, mula letak apa semua. Bila dia start letak, ramai orang berkata letak. Dia memulakan benda tu, dia dapat pahala. Berapa ramai orang pergi contribute seorang satu buku letak situ, banyak mana orang buah tu, banyak mana pahala orang dapat tu, banyak tu dapat kat kawahat mula tadi. Contoh, kalau kita nak buat macam tu. Tapi Nabi kata, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Nabi kata, tapi jaga baik-baik. Siapa yang memulakan satu benda tak elok dalam Islam, siapa yang memulakan satu benda tak elok dalam masyarakat, fa'umila biha ba'da, orang pakat buat. Hak dia mulakan tu orang pakat buat. Man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai. Dia mulakan benda tak elok tu, dia berdosa. Orang pakai ikut dia pergi buat benda tak elok tu, banyak mana dosa yang orang ni semua main kat dia. Macam mana dia buat baik, dia dapat pahala. Macam itulah kalau dia buat jahat, dia menanggung dosa. Jadi tengok dalam karya Belutung ni, dia kata kita tak tak lagi life band satu orang. Dia main dulu. Apa kata, dia kata kita wujudkan satu kumpulan baru di Belutung ni, Popa Kabana. Memang pulang dia. Dia memulakan Popa Kabana tu, lepas tu dia tanggung lah segala bahana yang main daripada Popa Kabana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tuqtalu zulman إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أو من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada عبد الله رضي الله عنه، dia kata النبي صلى الله عليه وسلم bersabda. Nabi kata, laisa min nafsin tuqtalu zulman. Tidak ada satu orang pun manusia yang dibunuh secara zalim. Dalam dunia ni borang pekih pun dah jadi. Hari metro kemarin dan kemarin dulu pula, statistik pembunuhan di Malaysia setahun, dalam Malaysia katanya ada 900 pembunuhan. Saya kemarin dulu yang metro pun saya pergi di Hamburg sambil tunggu tu tengok itu berita. Nabi kata laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu manusia dalam dunia ni yang mati dibunuh secara zalim illa kana 'ala bani adam al-awwal kiflun minha, melainkan anak Nabi Adam hak mula bunuh sedapa di hari tu ni menanggung dosa itu. Kita ingat balik cerita anak Nabi Adam nama apa? Habil dengan Habil. Siapa bunuh siapa? Habil bunuh Habil. Kalau dapat anak lelaki, jangan bunuh nama Habil. Saya dulu ingat kata ni, nama anak Nabi Adam ni bubuk-bubuk Habil pun tak. Dia inilah pembunuh pertama dalam dunia ni. Nabi SAW kata daripada zaman dia sampai lami sampai kiamat, ada saja pembunuhan dia tanggung dosa. Kalau yang bunuh cuba berdosa, lagi dosa pergi kat dia. Pasti apa? Pasti dia adalah orang yang pertama. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا. Nabi kata kerana dia adalah orang yang mula sekali introduce kepada orang pembunuhan. Orang tak arti pada pembunuhan ni, dia ajak. Maka setiap pembunuhan yang berlaku, sahambil kat dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رأيت عمر بن لحي هؤلاء يجر قصبه في النار أو كما قال حديث رواية إمام مسلم. daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia النبي صلى الله عليه وسلم bersabda, نبي kata رأيت عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندف, aku melihat satu orang yang bernama Amru bin Luhai. Lamhaya, Luhai. Nabi kata, aku dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala agak hijab bagi aku nampak Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khindir. Dia ni masuk dalam neraka esok ni. Ha'ulai yajurru usbahu finnar. Malaikat duk heret dia di dalam neraka dalam keadaan usus perut dia terborai keluar. Nabi SAW kata, Allah bagi aku nampak ni Amru ni, Amru bin Luhai ni. Dia ni tak ada dah. Zaman Nabi sebut ni, dia ni tak ada dah. Tinggal dia balik dia saja. Nabi kata, aku nampak. Allah bagi aku nampak satu orang yang bernama Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Khindir. Allah bagi aku nampak dia ni esok masuk neraka. Lepas tu malaikat ramai-ramai heret dia dalam keadaan usus perut dia terborai. Duk meleret dia dalam neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Siapa dia Amru bin Luhai ni sehingga begitu sekali keadaan dia? Maka Nabi SAW bercerita, cerita Mekah ni cerita lama. Mekah dan tu hari ni kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi Mekah, kita tawaf, kita sa'i di Mekah. Mekah ni penduduk mula dia siapa dia? Nabi Ismail dengan mak dia Hajar. Siapa daripada ni? Daripada ni anak Nabi Ibrahim AS. Bila Hajar beranak ke Ismail, Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim bawa Hajar isteri dia dengan anak dia Nabi Ismail ni, si bawa anak, bawa pergi ke satu lembah. Pergi sana tinggal hang balik. Nabi Ibrahim AS, satu orang Nabi kekasih Allah, Allah kata apa dia buat? Walaupun dalam hadis panjang lebar kita baca di masjid mana hari itu ni, hadis panjang lebar cerita Nabi Ibrahim main-main ni, dia letak isteri dia Hajar, dia letak Ismail di satu lembah yang kering bontang, tak ada air sedikit pun, tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, tak ada satu hidup-hidupan di situ. Tapi Allah suruh letak kau tu, dia taat perintah Allah, dia minta. Bila dia tinggal, dia nak pergi tu, hati dia ni, hati dia tu ada dengan anak bini dia. Tapi nak buat macam mana Tuhan semua? Dia pergi, dah sampai jalan, dia mengalir juga, dia mengalir macam ni. Tak boleh, hati ni tak boleh tinggal. Tapi Allah semua. Tinggal tu buat anak ni. Anak tu kuing-kuing, tak ada benda nak minum dan sebagainya. Itulah jadi cerita sa'i tu apa, pasal apa, Hajar tu cari ayam, nak pergi anak minum, duk lari Safwan Marwah. Safwan Marwah pasti ada bukit. Mai ke Safwan naik atas bukit tu, tengok tak mana tu ada sumber ayam, tak ada. Turun lari di ujung sana, naik bukit Marwah, tengok tak mana ada sumber ayam, tak ada. Turun lari mai bukit Safwan. Lepas tu kita duk pergi sa'i tu, mengenangkan susah payah. Mengenangkan susah payahnya Hajar, isteri Nabi Ibrahim AS. Masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sumber mata air zam-zam duduk dekat dengan Ismail yang ditinggalkan di tempat telaga zam-zam hari ini. Lepas daripada itu, mai satu puak, dia panggil Jurhum. Dia panggil golongan nomad, pindah randah. Berjalan itu, nampak burung duduk terbang di satu tempat. Geng Jurhum ni tengok, dia kata, biasanya kalau burung duduk terbang, mesti ada ayam. Ada orang pada pasir, dia baca. Kawan dia kata, tak ada. Sini aku dah lalu menyakalilah, memang tak ada ayam. Tapi hak seorang ni kata, tapi kalau macam tu, mesti ada ayam. Lepi tengok, pipi tengok, itulah jamlah. Maka geng Jurhum ni, rombongan Jurhum, tumpang meletak bersama dengan Hajar dan juga anak dia Nabi Ismail AS. Mereka orang bola yang pugat Makkah yang dihadapi hari ini. Kemudiannya daripada titis keturunan Nabi Ismail AS ni semualah barulah main-main-main sampai kepada keturunan Quraisy. Quraisy tu main daripada titis Nabi Allah Ismail AS. Ketua Quraisy paling besar ni nama apa? Nama dia Qusayr. Nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depalah yang menjadi pemerintah kepada kota suci Makkah. Mailah kepada zaman Abdul Muttalib. Siapa dia ni? Dia ni tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi daripada keturunan ini, keturunan Quraisy yang menjadi suku yang paling dominan di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab. Itu cerita Makkah. Dalam tempoh masa tu, dalam tempoh masa agama Nabi Ibrahim AS nak sampai kepada mai cerita Abdul Muttalib ni, tempoh masa tu panjang. Dalam tempoh masa panjang tu, timbul satu orang yang bernama Amru bin Luhai, yang Nabi kata dia ni dalam neraka diseret dalam keadaan khusus perut dia terburai-burai ni. Dia ni timbul. Dia ni siapa? Dia ni salah seorang daripada orang yang direspek dalam masyarakat Makkah pada masa tu. Dia ni siapa? Dia ni orang kaya dalam masyarakat Makkah pada masa tu. Dia satu orang yang bijak, satu orang yang suka tolong orang. Dia satu orang ahli perniagaan. Dan dia juga adalah satu orang yang sangat menghormati agama. Atas sifat-sifat yang ada kat dia tu, dia ni menjadi the most respected person pada ketika itu. Yang kata Amr bin Luhai. Orang kaya, ada duit, suka tolong orang, agama dia hormat dan sebagainya, maka dia ni secara tak langsung jadi orang yang disegani dalam masyarakat tu. Satu hari, dia pergi berdagang ke Syam. Amr bin Luhai ni, ini cerita belum Nabi Muhammad mai ni. Dia pergi berdagang di Syam. Bila dia sampai di Syam sana, penduduk Syam sembah kepo, sembah berhala. Dan kebetulan dia tengok Syam menjadi satu pusat perniagaan yang maju. Dia mula berfikir. Dia kata, mereka ni yang maju ni pasal apa? Pasal semua tokong ni kok maju. Dia main dulu. Dia mula je diri dulu. Dia tengok depan ni maju pada apa. Macam kita hari ni lah. Tapi aku buat menyapa ni macam-macam. Tak mahu nak jadi. Dia nak buat Cina ni menyapa lah. Siapa dia ni menyapa jadi tu kan? Pasal dia buat semua tak puan pun. Apa jahat nak? Benda ni yang kena kepada Amr bin Luhai. Dia salah conclusion. Dia silap dalam membuat kesimpulan. Dia ingat penduduk Syam ni berjaya dalam bisnes di mana-mana pasal mereka tak sembah Allah, pasal mereka sembah berhala. Pasal itu mereka berjaya. Dia buat apa? Dia bawa balik satu berhala daripada Syam. Dia bawa balik mai ke Mekah. Dia bawa balik mai satu berhala yang bernama Ubal. Dia bawa balik mai Mekah. Dia tunjuk kepada penduduk Mekah. Dia kata, hamba tahu tak di sana, di Syam sana, mereka menjadi golongan yang berjaya dalam meniaga. Hamba tahu apa siapa? Ni benda yang mereka duk sembah. Mai kita pakai sembah benda ni supaya kita pun berjaya sama. Oleh kerana dia, macam kita cerita tadi, satu orang yang dihormati dalam masyarakat tu. Satu orang yang dilihat berilmu. Satu orang yang dilihat kaya. Satu orang yang dilihat suka tolong orang. Satu orang yang dilihat sebagai tempat rujuk mereka. Orang segani dan sebagainya. Bila dia anjurkan benda tu, mereka ikut. Ni nak kait dengan hadis tadi ni. Hadis memulakan benda yang tak baik, dia berdosa, dia nak tanggung semua dosa orang yang buat tak baik kerana dia. Bermula daripada itulah, dalam Kaabah saja macam-macam patung berhala ada, dikeliling Kaabah saja macam-macam berhala ada. Pelan-pelan secara tak sedar penduduk Makkah daripada mengikut agama menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS tukar kepada sembah berhala. Proses tu jadi macam tu. Proses tu sudah jadi macam tu. Bahkan tidak cukup dengan tu. Yang kata Amr bin Luhai yang Nabi SAW nampak dia ni dalam neraka diseret dalam keadaan usus perut terkeluar ni. Tidak cukup dengan berhala Ubal ni saja dia oleh mai. Dia ada menggunakan khidmat jin. Ini mengikut cerita di dalam sirah Ibnu Hisham. Jin ni pula mai bisik dekat dia. Ada lagi power daripada Ubal. Di mana? Yang kata power daripada Ubal ni di mana? Jin tu kata dia ada dekat Jeddah. Tuan-tuan buka di dalam surah Nuh ayat 23 Allah berfirman. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la ya'utha wa ya'utha wa nasra. Itu semua nama tokoh. Allah subhanahu wa ta'ala kata wa qalu dan berkata kaum Nabi Nuh la tazarunna alihatakum, jangan hampa tinggal, jangan sekali-kali hampa tinggal sembah Tuhan-Tuhan berhala kita ni. Bila Nabi Nuh diajak mereka sembah Allah, geng ni kata, oh jangan ikut Nabi Nuh, jangan tinggal Tuhan kita. Wala tazarunna wadda, jangan kita tinggal ni Tuhan kita yang bernama Wadda ini. Itu nama Tuhan mereka. Wala suwa'a, jangan tinggal Tuhan kita yang bernama Suwa'a. Wala ya'utha, jangan tinggal Tuhan kita yang bernama Ya'ut. Wa ya'uq, jangan tinggal Tuhan kita yang bernama Ya'uq. Wa nasra, dan jangan tinggal Tuhan kita yang bernama Nasra. Ini lima nama ni asalnya orang alim yang ada di zaman Nabi Nuh. Bila mereka mati, mereka dipatungkan dan disembah patung itu. Patung-patung ni, patung lima berhala ni, dia ada di Jeddah. Jin main bisik dekat Amr bin Luhai. Dia kata ada lagi power daripada Ubal ni. Dia ada di Jeddah. Dia pergi daripada Mekah, dia pergi ke Jeddah. Dia cari, dia jumpa lima patung ni. Rembiang buat balik mai ke Mekah ni. Nak suruh penduduk Mekah sembah lagi lima lagi tambah. Kerana itulah yang Nabi SAW kata apa? Ha'ulai yajurru kufrahu finnar. Di dalam neraka itu, dia ni diseret oleh malaikat dalam keadaan usus perut dia terbongai. Salah dia apa dia? Dia memulakan benda salah di dalam masyarakat yang diikuti oleh orang kemudiannya. Ini bahayanya kalau sekiranya kita terlibat buat benda-benda yang jadi dosa dalam masyarakat. kita tidak berdosa, orang lain buat, kita turut menanggung dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang cerita Mekah. Sampai nak jadi macam hari ini, kalau kita baca balik cerita kan, cerita Mekah ni raja Allah SWT. Ada satu ulama kita di Malaysia ni, Dr. Abdul Basit. Dia PhD dari Universiti Madinah, orang Kelantan. Dia tulis buku, cerita pasal Mekah satu buku, cerita pasal Madinah satu buku. Dia buat bachelor, dia buat bachelor di Madinah, dia buat master degree di Madinah, dia buat PhD di Madinah. Dan dia orang yang layak untuk buku cerita tentang Mekah dan Madinah, dan cerita yang terkandung di dalam buku yang dia tulis ini semua berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan zaman dan zaman kemudian ni baru dia main cerita, cerita apa nama keluarga Sa'ud, aduk Maizah lah ni, keluarga Sa'ud. Contoh sedap tak sedap, satu dunia ni, satu negeri ni ada yang nama negeri guna nama orang. Tuan-tuan carilah dalam dunia ni mana ada satu negara yang guna nama orang. Dalam Saudi saja guna nama orang. Saudi itu daripada Sa'ud. Sa'ud itu dia kata Al-Mamlakah Al-Saudiyah. Al-Saudiyah ambil daripada nama keluarga dia, Sa'ud. Raja dia yang pertama nama Abdul Aziz bin Sa'ud. Sudah kita pergi di kompleks Masjidil Haram, gate utama, gate nombor satu, nama apa? Pintu nak masuk nombor satu ke kompleks Masjidil Haram, nama apa? King Abdul Aziz. Itu nama pengasas kepada kerajaan Saudi, King Abdul Aziz. King Abdul Aziz ini, dia ni orang yang mengasaskan kerajaan Saudi ini pada tahun 1932. King Abdul Aziz ataupun Al-Malik Abdul Aziz. Anak dia, isteri dia, terus tanya Abah Ramai. Siapa pun tak tahu Abah Ramai, tapi Ramai. Bini dia tak tahu Abah Ramai. Anak dia setakat dia orang duk kutip cari ini, ada setengah kutip dapat 60. Ada setengah kutip dapat 200 anak. Ni yang kata Abdul Aziz ni. Jadi bila pergi Masjidil Haram nak masuk pintu Abdul Aziz tu, mahu ingat anak dia saja 200. Nah, ni yang kata King Abdul Aziz ni. Hadu jadi raja selepas daripada dia, daripada King Abdul Aziz ataupun apa Al-Malik Abdul Aziz ni, lepas daripada dia, anak dia dengan isteri pertama, nama dia Sa'ud bin Abdul Aziz. Lepas pada tu, anak daripada isteri kedua dia, nama dia Faisal bin Abdul Aziz. Kata tu kita kenal lah. Apa? Al-Malik Faisal. Dan bagi orang yang umur 40 kakek dan kena erat nama Al-Malik Faisal, mati kena bunuh dengan anak penakan sendiri. Al-Malik Faisal, dia raja yang ketiga selepas daripada pak dia. Pak dia, lepas itu abang dia dengan mak lain, dan lepas itu dia King Faisal. Lepas itu dia mai anak kepada isteri yang ketiga, nama dia Khalid bin Abdul Aziz. Al-Malik Khalid kita dan dia tu. Lepas tu dia mai anak daripada isteri yang keenam. Oh, dia langkah daripada isteri ketiga, empat, lima, tak. Isteri yang keenam punya anak naik, nama dia Al-Malik Fahad, King Fahad. Adik King Fahad lari jadi putera mahkota, nama dia Sultan bin Abdul Aziz. Dia punya semua ni, semua ni adalah anak dia, anak Abdul Aziz tu. Maknanya apa? Abang jadi betul adik, betul adik. Puan ini adik-adik semua ni. Bukan anak kepada raja lembut dong dia lah. Adik ini, adik tu isi lagi. Lepas daripada King Fahad, dia main anak kepada isteri yang ke-8. Nama dia King Abdullah, Al-Malik Abdullah tak merintah lah. Dia anak kepada isteri yang ke-8. Dia tu merintah lah. Lepas Mekah Madinah ni, tak tahu lah ni pun tak apa. Tapi kalau tahu, syok sikit. Syok. Jadi bila kita sampai sana, kita tengok gambar-gambar apa ada, kita tahu ni raja yang kata King Abdul Aziz ni, dia ni memang king semua dia ni. Memang king betul dia ni. Anak katanya sampai 200 orang, kalau tak king apa nak kata raya. Dan memang kik muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ini cerita kemudian. Cerita Amru bin Luhai, cerita sebelum itu, yang Nabi nampak dia ni diheret di dalam neraka dalam keadaan terburai khusus perut dia. Pasal apa? Pasal dia memulakan satu kejahatan yang cukup jahat di bumi Makkah Al-Mukarramah ni. Apa dia? Dialah orang yang bertanggungjawab buat main berhala ke bumi Makkah sehingga hilang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Maka diperlihatkan kepada Nabi SAW di neraka dia diseret dalam keadaan khusus perut dia terburai. Nah, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. SAA 6433. Lampu tak tutup. Terus pergi tutup lampu. Dah pergi bagi orang tolak kereta. Terus SAA 6433. Tutup lampu. Muka surat 194. Bab fi karahiyat ittikhadil khusus. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah memakai wig. Tegah memakai wig. Ini rambut palsu yang Francis Light pakai di Pulau Pinang dulu. Dan yang kemudiannya hakim-hakim mahkamah pakai. Bila nak bicara satu kes dia bubuh tu rambut putih dia berdengkui tepi tu. Rambut tu asalnya peninggalan Francis Light. Dia baru habis pakai. Apa hukum pakai al-kusrah ataupun memakai rambut palsu ataupun wig ni, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, cemara ataupun wig itu ialah rambut yang dihubungkan ke rambut kepala. Yang kata kusrah ataupun wig ataupun rambut palsu itu ialah rambut dibuat daripada rambut betul. Dianyam dia jadikan rambut palsu sokok atas kepala orang yang nak pakai. Itu kusrah dia. Supaya rupa panjang akan rambutnya itu. Ada orang dia rambut dia asal dia tak berhenti. Manusia ni kan. Tuhan bagi apa orang tak berhenti. Kita tu cerita dulu. Tuhan bagi dia jenis tumbuh jambang dia cukup hari-hari. Dia tak kenal. Kawan Tuhan tak bagi tumbuh ni, lumuk ubat macam-macam nak bagi tumbuh, tak kena juga. Tuhan bagi, dia tak mau. Hak Tuhan bagi kat dia, dia tak mau, dia buat lain. Perangai manusia macam kambing. Kambing kalau kita tanam pokok, dua pokok serobak. Pokok mamplang, tanam dua. Hak satu, tuan sabur pagang. Hak satu, buah pagang. Dia dupi ragai hak pagang tu. Pokok lah, dua-dua pokok pelang. Tapi hak ni pasal tak nak pagang, dia tak nak selera. Dia mau ada pagang ni. Dia pagang tak keban pagang ni. Perangai manusia sebahagiannya. Macam kami. Bini tu ada di rumah. Elok lah. Yang tu halal untuk dia. Dia pergi rakyat bini orang. Dan dia tetap perangai kami. Hak halal tu ada. Nah, dia pergi cari hak tak boleh. Inilah keburukannya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat dia rambut elok lah. Dia tak berhenti. Dia pergi cari satu rambut palsu. Sokok dia kepala. Hari-hari pakai rambut palsu. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Tuhan bagi kat dia rambut rengkin. Dia tak berhenti. Dia pergi rebonding bagi lorik. Lepas yang sebulan, rengkin balik. Dia sedap. Dia tak larat nak buat rebonding. Tapi duduk dia bangku putus sampai berjalan-jalan nak pergi lorik rambut. Dia pergi beli rambut palsu lorik sokok dia kepala. Dia tak berkenan lah Tuhan bagi tu. Hak Tuhan bagi rambut lurus pula, dia pergi buat bagi rengkin lagi. Tak apa ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sini. Jadi cerita pakai rambut palsu ni, satu tajuk dia main pada malam ni. Dan menjadikan jatuh sangka orang yang tak tahu bahawa itu rambut dia. Orang tak tahu. Dia sentiasa dia pakai rambut palsu. Jadi orang tu ingat tu lah rambut dia. Rupa-rupanya botak dia ni tak ada rambut. Orang tak tahu akan botak dia. Ya begitu. Maka jika rambutnya panjang dengan kejadian, dia kata orang tu ingat tu lah rambut asal dia. Dia kata panjang dengan kejadian tu, maksudnya asal kejadian rambut dia dulu tu. Orang tu ingat tu rambut asal dia. Rupanya itu rambut palsu yang dia pakai sekian lama. Okay. Baik, dia kata maka perbuatan yang demikian itu ada macamnya haram. Dia tak pukul borong, semua haram. Tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita kena tahu hak mana boleh, kena tahu hak mana tak boleh. Sebab dalam Islam ni dia tak main kupi bohong. Dia tak boleh pakai hantam bohong, tak boleh, kena perincikan. Bagi kes ni apa hukum dia, bagi kes ni apa hukum dia. Kita tak boleh semua kita pukul satu hukum, tak boleh. Kita Ustaz, saya tengok dia ni tak semayang, kapiak lah. Oh tak boleh, nanti saya tu. Dia berkata Ustaz, dalam hadis dia abang dekat Ustaz. Dia kata dalam hadis, Ustaz hadis sahih, Ustaz yang memang dia tu gempak Ustaz pula. Dia kata ada hadis ni, Nabi kata man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Hak tu lah hadis apa yang pun ada dia tak ada. Nabi kata siapa tinggal semayang muta'ammidan saja tinggal faqad kafara jihara. Dia jadi kafir yang terang. Dia kata Ustaz, dia ni saja tak semayang, kafir dah. Esok mati tak boleh duduk semayang dia, tak boleh duduk ke bumi dia secara Islam. Kafir dia ni. Tak boleh bohong dulu. Dia kena tengok secara detail. Tak semayang yang macam mana. Dia ada detailnya. Oh dia ni apa, dia tak semayang berapa macam dia sedang semayang. Dia malas tak semayang. Kapan tak dia? Dah, dia berdosa. Jadi hak kata tak semayang kapan ni macam mana? Dia menafikan wajib semayang. Okey, abang kata hang buat tak semayang. Dia kata semayang buat apa? Semayang tak semayang karma dia. Hang kalau hang tak kerja, hang tak cari makan, hang tak boleh hidup. Bukan tak ada kena mengena dengan semayang dia lah. Ni cerita hidup di dunia ni, cerita hang kerja ke tak kerja. Hang kerja, hang dapat duit, hang hidup. Kalau hang semayang tak henti, hang tak kerja, hang pun tak boleh hidup. Dia kata, aku semayang ni, hari baru. Kita pun terang, dia tak boleh kerja. Kata, pasal perintah semayang ni, perintah daripada Quran. Kita kata dia. Kita habak pula kat dia, Allah suruh semayang, Nabi pula terang, semayang ni apa cerita dia, terang-terang kan. Jadi nak habak kat hang, kata semayang ni fardu, benda ni wajib, kita kena buat. Dia dah dapat satu penjelasan, satu penerangan yang cukup tentang wajib semayang ni. Dia kata apa? Hang bacalah ayat Quran 30 juzuk kat aku, hang bacalah hadis sunan sitah dia tak. Sunan sitah semua hang bacalah main kat aku, aku tetap dengan pendirian aku, semayang tak wajib. Dia kata, dia kata. Awal tadi semata-mata kerana tak semayang tak boleh, dia kata dia kapiak. Nanti tak tu, kena telah dulu kat dia. Dia tak mau juga, okey. Dia menafikan keparduan semayang. Hilang agama dia. Islam main macam tu. Dia tidak hukum secara sembrono. Tapi Islam main, dia ada penjelasan kepada setiap hukum yang main daripada dia. Sama dengan kes pakai wig, pakai rambut palsu. Bukan sah kata bubuh saja, dia ni... No, dia ada perincian dia. Wig ataupun rambut palsu yang macam mana yang haram, yang macam mana tak faham. Itu maksudnya. Saya kan saya sebut masa kuliah di Tahan Lah itu kan. Ada satu hakim di Malaysia. Satu hakim di Malaysia. Tansi, sahabat kita entah main email kat dia, ada dia punya cerita dia. Tansri Hashim Yub Abdullah Sani. Orang Ipoh. Orang Ipoh Perak. Dia ni, dia ada dua benda yang dia buat. Yang setelah hari ni, pahala dia ada jalan lagi. Dia masuk dalam hadis yang kita baca mula tadi. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang buat satu sunnah baik, dia mendapat pahala. Dan kemudian orang duk ikut benda yang dia buat tu, pahala duk main ke dia. Yang Ahmad Arif ni dan Hashim Yub Abdullah Sani, dia dah buat benda ni, pahala duk pergi ke dia. Dia buat apa juga? Dia adalah hakim yang pertama sekali tak mau pakai wig tu dan digantikan wig dengan songkok. Sampai hari ini hakim-hakim di Malaysia pakai songkok. Ngolak daripada dia. Besar pahala untuk dia. Yang kedua apa dia dia buat tuan-tuan? Ni yang kata Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani. Yang kedua apa dia buat? Dia tukar panggilan. Kalau dulu hakim orang panggil my lord. Dalam sistem British dulu ni hakim dipanggil my lord. My Lord ni panggilan pada Tuhan. Dia tukar. No more My Lord. Dia kata, panggil Sir aja dekat hakim. Tuan aja. Tuan yang arif. Dan diguna pakai sampai hari ini. Tak ada dah panggilan My Lord kepada hakim. Sebaliknya dipanggil hakim ni dengan nama yang arif. Tuan hakim. Dua benda ni dia tukar. Pahala dia umai dekat dia tuan-tuan. hanya Allah yang tahu menghitung pahalanya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini dia dah pencin. Dia pencin tahun 1992 pada kedudukan Hakim Besar Malaya. Kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem apa nama kehakiman Malaysia. Hakim Besar Malaya. Dia buat perubahan macam ni according to agama. Rezeki dia tak ada. Setengah kita takut, kita nak buat dia takut-takut. Takut ni agama. Tadi orang kata kita ekstrim. Dia tak takut. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan rezeki dekat dia. Tahun 1992 dia berjin sebagai Hakim Besar Malaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah dia buat menepati tajuk yang kita baca pada malam ini? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ada jenis yang rambut palsu itu haram dan ada yang harus. Dan bermula dalil haram adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muawiyah yaqul, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ينهى عن هذه القصة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نسائهم. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur daripada menggunakan cemara ataupun rambut palsu. Nabi itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kerja tulis wahyu. Wahyu turun dekat Nabi, dia di antara orang yang kerja tulis wahyu itu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melabang ataupun menegur orang pakai rambut palsu. Maka mengapa sekalian ulama kamu biarkan orang-orang memperbuat yang demikian itu? Awaklah, dia kata, orang halim hari ini tak teguh orang dia buat benda ni. Dia kata sedangkan ini diteguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapakah ulama hari ini tidak melarang orang daripada memakai rambut palsu itu? Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah jadi binasa Bani Israel pada waktu mengambil dan menggunakan rambut palsu itu oleh perempuan mereka itu. Rupanya amalan pakai rambut palsu ni Bani Israel start dulu ni. Di antara sebab Allah marah sangat dekat Bani Israel ni, di antara sebab dia apa dia? Pasal suami-suami membenarkan isteri-isteri mereka pakai rambut palsu. Itu hadis dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata, memakai cemara rambut palsu itu apa hukumnya? Sesungguhnya rambut palsu ini ada macam-macam, dia kata. Ada kalanya dia dibuat daripada rambut anak Adam. Ada jenis rambut palsu yang dibuat daripada rambut betul. Dan ada kalanya daripada bulu menatang yang mati. Ada juga dia ambil bulu menatang, dia hanya menyam dia buat rambut palsu. Ataupun binatang yang disembelih. Ataupun ada juga yang dibuat daripada benang. Macam-macam. Lah dengan barang sintetik, dengan barang dan macam-macam orang buat. Ada yang buat daripada rambut betul. Orang pergi gunting dia rambut apa semua, dia ambil balik rambut tu, dia buat proses balik bagi jadi rambut palsu. Ada yang ambil daripada bulu binatang. Ada yang buat daripada benang. Buat macam-macam. Maka jikalau ia daripada rambut manusia, haram digunakan dia dengan tiada khilaf daripada mana-mana ulama. Kalau rambut betul, ambil, dibuat proses menjadi rambut palsu, haram. Tak banyak orang buat apa dia? Hak ni, ya? Pasti nak bagi nampak dia punya ori dia tu. Originality dia tu, nak bagi nampak original bila pakai tu. Rambut betul, bila pakai nampak rambut lah. Kalau buat daripada kadir rupiah, dia tu dia tak, dia tu dia nampak macam kelam. Dia nampak macam Pak Lawak. Yang Pak Lawak lah orang duk panggil cuk belon nampak kan. Cuk pakai cuk rambut kadir rupiah. Siapa nak pergi pakai lagu tu? Melainkan kelam saja yang pakai. Kan? Jadi hak orang banyak tu pakai ni apa? Hak rambut betul. Hak ni hak haram ni. Hak rambut betul ni lah yang haram. Dia kata. Pasal apa tak boleh digunakan rambut manusia untuk dibuat pakaian ini pasal apa? Kerana rambut anak Adam dan segala juzuknya itu haram digunakan kerana mulianya. Barang yang daripada badan kita ni ada kemuliaannya. Pasal apa? Pasal memang manusia ni dijadikan sebagai makhluk yang mulia. Al-Quran kata laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan keturunan manusia ni. Manusia ni mulia. Maka tak boleh diguna sewenang-wenang juzuk badan manusia ini. Bahkan semuanya sepatutnya ditanam ke bumi. Ni barang-barang daripada badan kita ni kalau berlaku apa-apa tercerai daripada badan kita, mesti ditanam. Kemalangan kan? Naik motor pun accident, putih kaki pula. Usung bos yang kata pihak hospital, pergi tengok kaki tak ada pula, patah halik mereka cari. Dari tadi tengok anjing nak lari dalam kaki tu. Ligan anjing tu pula tongkai dan berjatuh ni. Ambil balik kaki tu. Buat lari pergi hospital balik. Sampai-sampai doktor kata tak boleh lambung lah. Pasal share-share dia dah mati. Doktor kata kalau cepat buat main tadi, insyaAllah kami boleh ikhtiarkan. Tapi tempoh masa ni dah lama. Tempat putri tu share dia dah mati. Nak cantum tak boleh misalnya. Habis ni nak buat macam mana? Di tanah. Adakah dia nak kena ikut proses macam mana tanam mayat, nak kena mandi, macam mana mandi mayat, nak kena kapan? Tak. Sekadar dibersihkan, dibungkus dan ditanam di tempat yang selamat daripada binatang buas. Nak bonggong dia buat pergi. Tapi di mana tempat dia? Di bumi, ditanam dia. Pasal apa? Pasal dia adalah daripada dulu badan manusia yang dimuliakan. Begitu. Maka jika cemara ataupun rambut palsu itu dibuat daripada bulu binatang yang najis ataupun binatang yang tidak dimakan, yang diceraikan dan dipotong pada waktu hidupnya, maka iaitu najis ia. Tak boleh. Bulu binatang yang najis memang tak boleh. Ataupun bulu binatang yang tidak najis tetapi tercerai daripada badan dia masa dia masih hidup, juga ceraian itu menjadi najis. Hari di sini lah timbul cerita kan. Orang boleh tanya, dia kata, ustaz duduk mengajar di masjid waktu ni. Dia doa apa? Kata orang yang duduk pulang dalam rumah ni hati-hati. Dia kata, ada satu ustaz mengajar masjid, dia main beritahu. Dia kata, kita kalau duduk pula kucing dalam rumah, kena hati-hati. Bila kita duduk semayang, kucing ni dia main, dia duduk sandek kaki kita. Kucing. Dia punya duduk serendek ni, orang perempuan pakai kain telepon labuh ni. Dia punya serendek, dia pusing untuk kaki kita, pusing manja. Kita habis semayang, tengok ada bulu-bulu kucing dekat di kain telepon. Apa jadi dengan semayang ni dah? Mengikut mazhab Syafi'i, dia kata apa? Batal semayang itu. Pasal lekat najis di pakaian semayang tu. Najis apa? Bulu kucing yang tercerai daripada badan dia sewaktu dia masih hidup, itu najis. Jadi nak bela kucing, nak kena tahu juga hukum hakam dia, nak kena tahu. Pasal apa? Tak lagi saja ibadat kita tidur jadi lingkup kerana dia. Jadi saya bukan suruh balik video sepak terajang kucing malam ni, kata punya pasir, aku punya semayang selama ni, apa-apa bagi satu karansi, tak bagi satu apa, tak boleh. Bukan itu cara dia. Cuma jaga lebih lepas ni. Pasal benda ni boleh membawa kepada batal ibadat kita. Ni yang kita jumpa ni. Maka najis dia. Maka apabila dijadikan rambut palsu, nescaya menanggung najis dia di kepala. Kalau rambut palsu tu dibuat daripada bulu binatang yang tidak najis, tetapi dicabut daripada badan dia masa dia hidup. Dicabut daripada badan dia masa dia hidup. Buah atas kepala, maka kita umpama orang yang semayang tapi duduk tanggung najis atas kepala. Begitu. Dan menanggung najis itu haram. Tiada sah semayang dengan dia. Dan ditanggung rambut palsu itu daripada benda suci, lain daripada rambut anak Adam, maka iaitu khilaf ulama padanya. Seperti tafsir dalam masalah sambung rambut, lagi akan datang perbincangan dia. Hal lain dia akan bincang tak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi cerita dia apa? Cerita dia kotak pakai rambut palsu itu lagi baik. Pasal apa? Kadang kita tak tahu apa bahan yang digunakan. Kita tak tahu. Dan macam kita hari ini, kita duduk dalam Malaysia, katanya Malaysia ni negara Islam, katanya. Bila kita main nak layar, ingat nak cat rumah kita, kita duduk beli tu apa? Brush, nak terpucat tu kan. Bukan cerita macam-macam tu, bulu tu lah, bulu ni lah, semua pun. Sepatutnya sebagai sebuah negara yang declare kata negara Islam, kena kontrol lah benda-benda ni. Daripada awal tak boleh masuk. Tak payah berkimbir dah soal logo-logo halal ni, tak payah lah. Kalau apa juga yang ada dalam Malaysia halal semua. Percaya apa? Percaya kita negara Islam. Oh, dia macam tu. Senang, kita tak jadi sabut perut bila nak pergi makan. Tak sabut perut bila nak beli barang. Tak sabut perut. Ini bukan sabut, tak tahu nak apa. Di kedai nak beli kasut pun pergi pegang tu. Belek-belek tengok. Chief representative tu main kata, "Hey sir, you are Muslim lah." Kita kata, "Ya, Muslim." "Hey, please lah, this one kulit batin." Dia kata, "Batin tu." Walaupun tangan kita kering, kulit tu kering. Dan dari segi fekornya dia kata tak apa. Tapi kita dengan babi ni saja. Nah, babi, balik pun. Tak boleh. Patutnya dah kata negara Islam, tak maulah benda-benda tu, tak boleh lah. Ha, nak duduklah negara ni kita istiah kata negara Islam, tak maulah benda ni semua. Ha, pasal tak sesuai nak duduk di sini, tak boleh pula. Tapi duduk sama nak tak duduk. Lalu tu je, bangunlah kita ada ketuanan dalam negeri kita. Dan tak kira nak masuk kedai ni, halai kata halai ni, masuk kedai ni, halai kata halai, tak payah. Macam-macam negeri Islam semua lah. Ha? Ni ayam sembelih dia berkata, ayam apa pun dalam negeri ni semua mesti melalui sembelihan cara Islam. Sebab apa? Sebab ini negeri kita. Ha, dia mesti bangun kita sedap dia lah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sendiri. Nah, ha, ini tajuk-tajuk fiqah dia main. Sebab tajuk dia kata bab fil wasilah wal mustausilah wal wahimah wal mustausimah. Ini pula tajuk dia kata datang tentang menyatakan hadis yang membicarakan menghubung rambut untuk nak buat rambut palsu dan juga minta supaya dipakaikan rambut palsu. Ini pula sambung kepada cerita rambut palsu ni. Rambut tu sendiri dengan orang yang minta supaya dibuh di kepala dia rambut palsu ni. Dan tajuk ni juga membincangkan tentang menteto. Teto ni apa? Di badan ni. Buh gambar paimau, gambar kobra, gambar skorpion, gambar dragon, gambar perempuan apa, teto. Ini cerita dia. Boleh tak boleh? Dia kata nak teto badan ni dan juga minta ditetokan. Kawan yang kerja duk teto badan orang dan juga kawan yang pitahan badan suruh teto. Ni apa hukum kepada dua-dua Abdul? Apa cerita dia balik? Ketahuilah saudaraku, teto itu setengah daripada perbuatan orang Dayak Borneo. Dia kata ambil apa? Siapa ambil buat badan? Dia kata kerja duk teto badan ni, dia kata adalah kerja orang Dayak Borneo. Tak tahu siapa dia balik. Iaitu dicacuhnya dengan jarum atau seumpamanya di belakang tangan atau di lengan ataupun di bibir mulut ataupun di muka ataupun di mana-mana tempat daripada juga. Ikut juga. Dia nak buh tamana, nak buh di lengan, dia nak buh di dada, dia nak buh di tengkuk, dia nak buh di pipi. Dalam masyarakat gangster ni, lagi banyak badan dia bertetu, maka lagi tinggi kedudukan dia di dalam community gangster. Pasal apa? Pasal tetu tu sakit. Lagi banyak dia tetu badan dia, lagi dia boleh tahan sakit, lagi tinggi kedudukan dia. Dia pakai lalu itu. Kita nak tetu apa ni, nak pi haji, nak pi umrah, kena tutup pun tetu. Nak kena cucuk apa, mening golok pun apa, mening jajis apa, tu nak kena cucuk satu jarum tu pun dupi bisik ni, kalau saya tak mau cucuk apa boleh buat syarat palsu lah. Tak mau cucuk satu jarum dia nak cucuk betul tu sakit, satu pun tak mau nak tetu badan. Ada yang pi klinik gigi, sakit gigi ni sampai bengkak pun ni, tak payah nak buat dah sakit ni, sampai cicak pergi terus bangkit pahajang dinding sampai marah ke cicak, sakit gigi ni. Pi dekat dentist dah duduk dah atas bangku doktor gigi tu, doktor tu tengok-tengok, oh dia kata ni patut-patut kena tunggu surut bengkak dulu, tak apa saya pergi antibiotik dulu, balik makan, balik surut, esok main lagi. Jadi dia kata, tapi tak boleh, saya sakit semua. Dia kata, boleh cabut buang, saya tak boleh. Dia selalu cabut gigi. Padahal dia takut dengan cabut gigi ni. Tapi sakitnya apa saya, dia kata, kalau dia cabut buang. Doktor ni pun kata, tak boleh kira. Dia kata, tak boleh. Dia kena tunggu terus. Tak boleh pun, doktor apa jadi pun saya sanggup lah. Cabut. Doktor kata, tak apa lah kalau itu. Dia pun ambil jamu tu. Dia buat ambil ayam tu nak tidur. Ini baru dia buat tak sengsan dah. Dia baru tu, sengsan dah. Macam tu nak kita tu badan. Ya, orang takut ni tak tahu cerita lah. Macam-macam jenis takut tu dalam dunia. So dia kata di sini, dia kata yang kata setu tu apa dia? Dia guna jarum. Jarum panas dia cucuk di tempat dia nak buat gambar saat lagi ni. Sama ada benda tu dibuat di tangan, di mana dan sebagainya daripada badan perempuan atau badan laki-laki sehinggalah mengalir darah. Darah, orang setu badan ni. Dia cucuk tu keluar darah, dia pedak-pedak dengan kain. Dia cucuk dia keluar darah, dia pedak-pedak dengan kain. Saat lagi dia masuk satu kala pula di tempat-tempat cucuk tu. Maka kala tu dia permanent, dia penetrate masuk di dalam kulit yang dikaitu itu. Itu sebab dia cuci tak keluar. Baru ni untuk TV3 rancangan Al-Kuliah apa petang bila baru ni. Ada satu ustaz yang tu cerita pasal mandi mayat ni. Dua minggu, tiga minggu lepas ke apa kan. Satu ustaz dia panggil pergi cerita pasal mandi mayat. Timbul masalah mayat yang bertetu badan ni. Macam mana kes dengan orang yang tetu badan ni. Sekali kita jumpa cerita dari sini. Dia kata tetu badan ni mengalir darah. Kemudian diisi akan tempat yang dicucuk itu dengan celak ataupun nilah ataupun apa warna dan sebagainya. Dia puh di tempat luka dari ni. Maka jadi naik hitam tempat itu menurut ukiran atau tulisan atau gambar ataupun bentuk yang dikehendaki untuk orang yang minta ditentu. Dia mau rimau, dia akan jadi rupa rimau di lengan dia. Ni dia nak cerita dulu yang kata tentu ni macam tu. Maka perbuatan yang demikian itu haram, bahkan kena laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haram baru satu bab Tuhan laknat ni, ha, ni leceh. Maka perbuatan itu bukan sahaja haram, bahkan kena laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdillah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimat wal-mustawshimat wal-mutanammisat wal-mubt والمبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. Ha, ini isu semasa. Yang ini isu semasa. Apa dia? Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang buat tato dan orang yang kena tato. Dua-dua. Tukang cari makan buat tato pun kena laknat Allah. Kawan yang duduk tahan badan seorang orang datuk pun kena laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang mengutil kutil itu bahasa Zoroastri ke bahasa apa? Saya tak tahu. Tapi Tuan Guru kitab ni dia orang belah kitab sini, maka dia sebut mengutil kutil. Cubit dalam bahasa Zoroastri, cubit dalam bahasa kita kata kutil. Ha? Dia kata dan juga orang yang mengutih pipi supaya naik warna merah. Zaman dulu orang perempuan lah dia ada bedak buat pipi merah. Dulu dia tak ada bedak, dia putih pergi merah. Dia putih pergi merah nak bagi orang jantan geram kan. Tak ketahuan merah dia. Orang nak bagi segak dia tu. Jadi cara dulu, cara lah cara botak. Itu cara lah botok. Ingat? Cucuk apa tak mana ke? Botok ni apa tu kan? Botok ni ubat. Bila dia cucuk, dia melumpuhkan kawasan kena cucuk tu. Tu botok. Anak murid dia budak Penang ni, seorang budak sekolah Irsyad. Anak murid saya dulu, dia jadi doktor. Dia telefon duk sembang pasal hal botok ni. Dia lari dipakar ortopedik. Pakar apa? Tulang. So dia kata botox ni ustaz. Dia kata ustaz kena tahu. Dia kata botox ni dia tak boleh. Kita dengar botox kata haram tak boleh. Nanti zat dia kata botox ni dia cerita dia lain. Dia kata cuma dia disalah guna. Itu aja dia kata. Botox ni dia kata dia melumpuhkan kawasan kena cucuk. Dia melumpuhkan. hidung kita ni kembang. Kita cucuk botok ni, bila cucuk dia lumpuh. Dia lumpuh maksudnya dia jadi lembek, kita buat macam kita mahu. Kita picit dia, kita tarik naik bagi mancung apa-apa semua, tunggu sampai tempoh masa lumpuh tu habis, dia kekal dalam keadaan hidung dia jadi tegak elok. Tapi ubat tu dia tahan untuk satu tempoh masa. 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke, 6 bulan ke, dia habis ubat tu, kembang balik. Cucuk lagi sekali pula. Cucuk lagi sekali pula. Cucuk bagi dia lumpuh pula, buat lagi pula. Bagi mancung, elok apa semua, macam kita buat air dalam, bila dia beku, dia kerah elok. Habis ubat botok tu, kembang balik. Ada betul. Jadi sebelum nak jatuh hukum tentang botox ni, dia kata kita kena tahu dulu ni botox ni apa benda. Selain daripada nak kena tahu ingredient ubat tu najis ke tak, itu satu bab. Yang kedua, penggunaan dia kalau untuk tujuan lebih tu, adakah termasuk dalam larangan agama? Baik, itu satu bab lain. Dia bukan senang benda yang kata jatuh hukum, nak keluar hukum, nak keluar fatwa ni bukan senang. Tak semudah banyak-banyak ustaz dah harap ni. Tak semudah macam tu. Dia kena ada satu panel yang berilmu. Duduk, sit down, bincang, buka kitab, tengok apa nas yang ada sebelum dikeluarkan satu fatwa atau satu keputusan. Jangan kita tu ustaz ni pandai, dia boleh jawab semua soalan. Belum tentu. Jawapan dia tu betul macam agama. Sebab dia banyak ruang, banyak angle, banyak sudut nak kena tengok sebelum satu hukum dikeluarkan kepada publik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang-orang yang jadi doktor pakar ortopedik ni, dia guna botox ni. Bila orang accident kaki jadi apa macam mana ke, dia cucuk botox tu di anggota yang patah ni. Anggota tu jadi lumpuh. Lumpuh baru dia boleh buat kerja. Nak berbeti tulang ke apa dan sebagainya. Botox digunakan oleh itu. Jadi kalau botox digunakan untuk tujuan kes kemalangan yang melibatkan patah tulang dan sebagainya, takkah haram juga? Itu dia main cerita. Takkah itu pun haram juga? Botox yang haram yang macam mana? Yang macam mana boleh guna? Itu cerita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang cerita adalah hadis ni, ni dia kata, wal-mutanam mifat. Dia ada dua makna dalam bahasa Arab. Al-mutanam mifat, satu makna, membawa maksud orang perempuan nak bagi nampak macho. Kan macho orang perempuan. Laki-laki buat macho pun. Perempuan ni nak bagi kontrol ayu. Nak putih pipi bagi merah tu, ok keluar rumah. Orang putih tengok pipi merah terang pun. Dia nak yang tu. Maka putih pipi nak bagi merah kerana nak tarik perhatian laki-laki, itu yang dilarang oleh hadis ini. Al-Mutanam Mifat juga diterjemahkan oleh ulama hadis sebagai cukup kening. Al-Mutanam Mifat juga dia panggil cukup kening. Tuhan bagi dekat dia kening lebat macam ni, semua cantik. Satu macam yang hidup cabut ni nak bagi jadi macam orang Cina. Satu orang yang naik boleh sakit, bukan tak sakit, cabut tu setiap kali tarik aduin. Dia jadi kita aduik, tapi nak buat juga. Pasal apa? Pasal nak kelihatan cantik. Benda itu juga dilaknat di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil al-mutanam mifat. Berkehendak elok rupa dilihat orang. Lagi itu juga dianggap mengubah kejadian Tuhan. Tuhan dah bagi dekat hang macam tu punya rupa, syukurlah. Tuhan bagi dekat hang mata macam tu punya, alhamdulillah. Orang yang Tuhan bagi buta macam mana? Tuhan bagi dekat hang hidung macam tu besar tu menyawa puas. Oh, pi cucuk buat bagi lubang jadi hadis. Menyawa pun sampai nak naik orang tegok dia nak menyawa. Tuhan bagi seombong elok dah. Amat nisbu punya seombong Tuhan bagi dekat dia. Tetapi lubang hidungmu, saya dah menjadi pujaan hati tu. Elok dah lah Tuhan bagi tu. Dah di repair buat bagi jadi kecil hari, nyawa susah. Ini yang disebut dalam hadis, mughayyirat khalq Allah. Dia mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan macam tu. Bila kita buat tu, kita pergi modify apa yang Tuhan bagi kat kita, meaning to say, kita tak berhati dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Meaning to say. Dia nak pun tanya apa yang Rabi buat pembedahan kosmetik ni. Nak bagi cantik rupa hang, pasal apa? Hang tak puas hati, dia rupa tu dekat hang. Eh, dia kata, wal'ayyazubillah. Dia kata, saya tak ada ingat kata tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi. Saya cukup-cukup syukur. Cuma saja konok-konok pergi buat. Dia kata, no. Meaning to say, you tak puas hati. Hang tu tak pusing kau mana? Hang tak puas hati. That's why hang pergi modify. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Lihat kata Al-Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah bertetur itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah kepada Sahih Muslim, jika seseorang itu minta ditetur, maka dia itu haram atas orang yang tetur dan orang yang minta tetur dengan ikhtiarnya. Haram dulu. Tukang hadut cari makan tetur itu pun haram, kena laknat. Kawan yang ditahan badan tu pun kena laknat Allah. Dan terkadang agar diperbuat bagi budak-budak daripada kecilnya, maka ia itu berdosa atas orang yang mentetur itu. Kadang-kadang budak-budak kecil pergi buat lah, pak pergi buat. Budak tu tak tahu apa, dia pun tak tahu apa. Ayah wiwi sakit ni untuk tetur badan ni, pak yang buat. Maka yang berdosa ni siapa? Kawan yang tetur tu berdosa, pak yang suruh buat juga berdosa. Budak berdosa lah, dia tak ada dosa apa. Dia tak tahu apa, dia budak-budak lagi. Pak dia yang pergi buat jahannam dia macam tu. Begitu. Baik. Dan tiada berdosa budak kecil itu kerana tiada taklif di atasnya pada ketika itu. Dia belum baligh, dia tak ada dosa pahala. Dia tak berdosa. Dalam kes, dia budak, pak yang pergi buat dia macam tu. Baik. Masalah, bekas tetu itu adakah najis? Hari dia makin berbincang benda tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, bermula tempat yang kena tetur itu najisnya. Di sisi agama, dia kata kawasan itu jadi najis. Maka sekiranya boleh dihilang akan dia dengan ubat, maka wajib mengubatnya supaya hilang. Orang yang dah tetur badan, saya cerita di masjid yang di kali mana, yang saya pergi mengajak ke tempat bab jenazah, bab orang mati ni, baca tajuk bila nak mandi mayat orang yang tetur ni, lepas tu nak balik dia main duk senggah pintu kereta layar ni. Dia tunjuk orang badan dia tetur ni sampai bawah ni. Ni sampai bawah dagu ni, kepala kobra duduk bawah dagu ni, atas dagu ni lidah kobra belum. Main mesti agak dia pun. Saya tengok-tengok hujan badan dia. Dia kata, Ustaz, ni macam kes saya ni macam mana? Dia kata, aku buat. Dia kata, aku tak ada rumah lalu ni. Tu Ustaz kata, dia balun saya, dia kambing belakang rumah dia. Tu Ustaz kata, lalu tu, dia balik ke rumah dia, dia tetur saya pula satu lagi. Tak saya datang. Ya, dia bertanya ni, kes saya ni macam mana? Lepas tu dia luar perasaan dia. Sabar kata saya benda ni. Saya ni sampai belah, saya tak tahu siapa mak, siapa bapak saya. Dia main tetap tu. Sampai sebab ni, saya tak tahu siapa mak saya, saya siapa bapa saya, saya tak tahu. Saya sedang-sedang, saya duduk di Raja Udang. Saya kata, yang saya tahu keliling saya semua orang bukan orang. Saya kulit, saya muka dia bukan keturunan sama dengan mereka. Saya besar di dalam kalangan mereka. Lepas tu, baiknya gangster tu ada di situ, saya pergi duduk bawah jagaan dia. Daripada kecil-kecil badan saya semua buat macam ni. Saya tak tahu apa, bismillah apa saya tak tahu. Saya jelek-jelek mata, saya cerdik, saya reti saja, ni lah orang yang belah saya. Bila dah saya besar, dah saya tengok muka saya, baru saya tahu saya bukan keturunan ni. Saya, apa nak buat? Saya dah jadi macam ni. Ni Allah nak bagi hidayah dekat saya ni, macam manakah hari tu ni, kawan bawa pergi masjid, dengar macam manakah ni saya. Ni saya nak cari balik jalan ni. Kalau lampu tadi, nak duduk baca je lu, ada ya lah. Haa, dia nak, yang tu saya tak ada. Ini pun satu kes Islam kena tengok elok. Dia bukan dibuat tu dalam keadaan dia ni sombong dengan Tuhan, berhasrat dengan Tuhan. No. Dia menjadi mangsa keadaan. He was victimized. Dia ni telah mangsa kepada satu rumah tangga yang porak-poranda. Mak pak ni tak tahu apa cerita dulu, pergi jumpa tak mana, menikah, berkenan menikah, menikah 2-3 bulan apa nak, dapat anak itu tak mau orang lalu kupi sini apa, semua punah anak rumah tangga, anak ni pergi lempak tak mana kan, jumpa ke kau ni ambil belai, macam ni dia cerita tu jadi. Tu hak kita jumpa, tentu percaya tak hak kita tak jumpa, macam ni dia kes, dia ada banyak dalam masyarakat kita. Hak orang dapat anak tak mau anak bila lepas buang satu jenis. Hak orang duk nak anak, anak tak dapat anak. Dia jumpa orang buang dia kutip ambil balik sengah-sengah. Dia pergi daftar kata nama anak dia pun ada. Ni dalam masyarakat ni. Mana-mana orang yang tersepit di dalam suasana ini. Kita nak pergi hukum dia tangkau. Boleh tak? Oh nanti tak. Tanya dulu kes dia apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Dalam kes ni, dia kata dalam kes orang yang tentu badan dia ni, kalau dia boleh buat apa-apa ubat bagi hilang, dia buat. Dia kata. Dan jika tiada boleh, melainkan dengan dilukai dan dipotong, maka padanya taksir. Kalau sekiranya nak pergi bagi hilang tu tak boleh pakai ubat hidup jurus, kelorok, apapun nak keluar misalnya. Sehingga sampai kalau nak bagi hilang juga nak potong. Potong macam mana kalau ulang senduk luar tengok ni nak potong. Macam mana kalau ada di jari ni, di lengan ke apa, tak boleh juga nak fikir. Kaya kelupur pergi dalam 2-3 hari pun. Lapar keluar pun buat macam mana potong buang membelah tu. Buang tu sikit pergi tak. Boleh lah kan, walaupun memubarakkan. Ni duduk dia rempuk ni nak buang tu mana. Nak ambil pisau kupas membelah tu, buat betul kat rempuk kan. Tapi kamu yang boleh lah dia. Macam ni, ni nak cerita. Maka ada tafsirnya, ada perbahasan detail. Iaitu jika takut dia binasa diri, ataupun luput anggota, ataupun hilang manfaat anggota itu, ataupun jadi rupa hudup pada anggota zahir dia, nescaya tiada wajib menghilangkannya. Itu dia ugama. Itu yang kata ugama tuan-tuan. Walaupun orang pergi buat benda ni, benda salah, kena laknat Allah apa, satu hari kalau orang sedang. Amin tak? Orang yang hanyut, pergi buat macam-macam benda merosak diri ni. Ya, main. The end of the day, orang kata. Dia pun fikir lain. Umur lah tua. Dia nak hidup. Sampai bila nak hidup dulu tu. Tua lah. Tengok orang yang bayar umur dengan dia pun semua dah duduk di masjid, duduk di Mekah. Dia duduk main 65, badan duduk tetu, mata dia, ni apa. Tak pergi masjid pun duduk di rumah pun dia duduk main kacau. Dia duduk main kacau. Fikir tak sudah nak pergi pun dengan badan tetu macam ni tak kena. Tak pergi pun duduk fikir tak kena. Kan? Lepas dia pun fikir-fikir, dia kata, ya, bila sebenarnya ni jadi zaman dulu pun nak pergi. Dia start duduk tapak main masjid. Kita ni kena welcome dia. Kita tak boleh tengok dia dulu buat tengok ekor mata ni. Dia ni gangster ni main apa ni. Nak pukul itu imam ke apa. Jangan ingat dia betul. Dia main masjid tu dia rasa langkah baik yang dia buat. Pergi tegur dia. Sembang dengan dia. Ajak pergi kedai. Minum-minum. Saja tanya dia. Kita yang Allah Ta'ala buka sikit pintu ilmu. Dapat sikit banyak kat kita ni. Bagi tak ada satu keyakinan Tuhan ada. Mana ada bumi tak kena hujan. Mana ada manusia tak buat salah. Beza manusia ni salah sikit, salah banyak. Tak ada orang yang tak salah. Nabi aja yang maksud. Dia kata dia, dia kata Nabi macam saya dulu mana Allah ni benda lepas nak buat macam mana. Taubat kepada Allah. Taklah Nabi ni kaya macam mana. Boleh hilang kita buat beri. Tak boleh memadai dengan kita. Taubat ni kalau Tuhan terima, kata dia Tuhan reset meter orang dah pergi hari tak reset jadi kosong-kosong-kosong-kosong balik. Itu yang kata taubat nasuha. Kalau orang boleh bangkit pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi semayang tahajud, minta kat Tuhan. Orang boleh teriak ayat mata keluar kalau orang ikhlas kerana Allah. Entah Nabi kata apa, ayat mata orang keluar tu padam Nabi Muhammad kata dia. Macam tu punya cakap tuan-tuan. Dia rasa orang welcome dia. Dia rasa orang boleh terima dia. Dia pun kata, oh, tak apa. Kalau macam tu pun nak mula main. Main-main kawan ni seorang. Dah welcome hal lain. Ni haram jadah ni. Jangan balik. Kita ni kata, tuan-tuan, ya Allah. Kawan kita pergi jadi lembu. Suka sangat simpan busuk. Buruk sangka ke orang. Tak boleh kita nak simpan baik sangka kepada orang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata sentiasalah kalau sekiranya dibiarkan apabila zahir juga ada tetu di badannya maka sentiasalah berdosa atasnya. Kita takut dia akan suatu daripada yang tersebut itu sekalipun dan seumpamanya mesti lazim akan dia menghilangkannya dan jadi derhaka dia dengan sebab takhirkannya. Kalau benda tu boleh diusahakan bagi hilang, jangan ditakhirkan, jangan dilewatkan, bagi hilang. Tang mana yang tak apa yang nak buat, tak boleh nak bagi hilang, minta ampun dekat Tuhan. Itu saja limit yang kita boleh buat di depan Allah. Maka bersamaan dua hukum pada laki-laki perempuan dalam kisah ni, baik laki baik perempuan. Kalau boleh bagi hilang, bagi hilang. Kalau nak bagi hilang tu boleh membawa kepada hilang nyawa, minta ampun dekat Tuhan. Begitu. Masalah dia kata mencabut bulu pipi. Ni cerita ni hidup putih pipi ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bermula perempuan yang mencabut bulu roma muka, maka dinamakan dia namifah. Ni pula satu. Ada juga orang perempuan tak tahu apa ni, sains kena buat kajian. Perempuan tapi dia tumbuh misai janggut, kacau. Ada, ada kes macam ni ada. Dengan bulu kaki menyerama keluar main, perempuan. Kan dia apa genetik, apa dari segi genetik ni tak tahu main ke mana, tak tahu dia jadi XY. Apa dia tak main XY, dia main LM ke apa, dia jadi bodoh. Apa kromosom apa, sains ni. Dia perempuan. Misai bertari pula main. Macam mana kes ni? Boleh tak orang perempuan ni pergi buang misai yang tumbuh di muka dia? Perempuan dia tumbuh bukan dekat janggut, dengan jambang dia rumah satu macam. Kalau tak buang lagi dia pun lari. Lagi tu, ya Allah, jadi dunia ni. Ha, betul ke perempuan? Lagi duduk kacau, duduk kacau. Kan ada kes jadi macam ni. Dia kata, dan minta cabutkan bulu pipi dan mukanya juga dinamakan al-mutanam mirah. Dia sejarah ni. Dia juga membawa maksud cubit putih bagi merah nak pergi nampak cantik, ataupun dia tumbuh bulu-bulu liak di muka perempuan bila cabut buang, dia kata apa cerita. Maka perempuan yang demikian itu haram, melainkan apabila tumbuh bagi perempuan itu janggut atau musyai, maka tiada haram membuangkannya. Kalau saja hidup buat putih nak bagi merah nak pergi nampak cantik, itu tak boleh, itu haram. Pasal nak attract, nak tarik perhatian orang yang tidak sepatutnya. Tapi bagi kes perempuan yang tumbuh misai janggut, maka itu tidak haram kalau dia buang. Sebab apa? Pasal dia perempuan. Dia tak patut ada misai dengan janggut ni. Maka dia buang itu tidak haram. Bahkan dia kata sunat pula. Dia kata, perempuan yang tumbuh bulu roma tebal, bukan misai, bulu roma tapi tebal di kawasan misai, dia buang itu bukan saja tak salah, maka itu yang baiknya. Itu yang baiknya. Dan berkata Jarir, tiada diharuskan cukup janggut dan perempuan. Ini pendapat yang baik. Yang kata tak boleh. Orang perempuan kalau tumbuh misai janggut tak boleh buang. Biar lebih tua ya. Tahu, itu pendapat yang baik. Yang tu bagi menikah dengan Jarir ya. Maksudnya dia kata tak boleh buang, bagi kat dia bini tu. Kan? Ha, orang ulama ni semua kata boleh buang. Baik, tengok orang tu masalah. Menghubungkan rambut dengan rambut lain, apa hukumnya? Ini ulang lah tadi ya. Dia dan abang kata tak boleh. Bawah, tuan-tuan tengok bawah sekali tu. Masalah memerahkan akan muka dan berlumuk dengan hitam, apa apa hukum? Jadi cerita make up. Orang perempuan boleh tak boleh make up? Make up ni apa? Make up ni make up. Dia nak make apa benda bagi up tu. Oh, jadi yang make up ni. Jadi kalau video terang dia jadi jadi tak boleh. Orang perempuan tak boleh make up. Pasal apa? Pasal dia make something up. Dia tu yang kata make up. Jadi, dia tengok apa dia nak kata apa. Tajuk, tajuk nak baca tak? Tak muda dia dah kata. Tajuk ni kena baca lah. Kena baca. Baik, dia kata memerah akan muka dan melumuk dengan lah untuk pakai color di muka. Orang tu buat. Dia pun dia memanglah suka buat kerja menjahanam ni. Biduk bubuh hati pelupuk mata ni, color biji hamil lah. Tak ada di bubuh balik tepi ni, color apa lele jadi macam jemuan. Nampak? Dia perhatian kata elok. Dia tak tahu ramai orang tengok tu. Orang buat dia ni, ni muka dia hak asal dah elok dah. Dia biduk buat pergi jadi jemuan. Kan? Kadang-kadang kan, benda cantik ni satu yang sangat subjektif. Subjektif ni maksudnya apa? Kira payah nak abang lah. Mata dia ni kata cantik, mata dia ni kata tak cantik. Macam tu. Kita tak boleh nak menghukum hal-hal macam ni dengan hukum yang kejap-kejap. Tak boleh. Kita tak apalah yang laki ni punya handsome, dia menikah bini macam tu. Eh, tak boleh. mata lelaki dia tengok bini tu segak tak kira lah. Selamat dah dia. Ya, bini duk kata bini dia tu macam tu macam ni. Orang duk kata bini lah, tak tahu. Jadi cerita cantik ni sangat subjektif. Sangat subjektif. Siapa pilih dan dia kenal dia nikah, mata dia kata cantik. Tapi kat dia kita doa bagi, bagi elok sudah. Anak kita dipilih satu wali main tunjukkan kita. Dia kata, mak, ayah ni, ni, saya kenal ni. Kita tengok-tengok hati kita bunyi. Hati kita berdetik, kata, Allah yang bicari pun. Kita ingat lagu tu. Dah, mata dia kata elok. Anak menikah tu dia ada kita. Dia, anak menikah tu, ikut dia. Kita tanya dia balik, apa hati katalah ni? Tahu lah saya, kata cantik dah. Cantik ayah doa, elok, selamat nak habis. Sudah. Kita punya spek. Macam dia beritahu lah dia ada spek. Kita punya spek macam ni, macam ni, macam ni. Tak kenal dengan dia. Tak kita kata elok dia, kata dia ada. Tak apa ayah. Ayah nak kira macam ni. Dia kata dia tak mau. Mata dia kata tak elok. Siapa nak menikah, mata dia kata elok. Hampi cari bagi pangai elok, bagi ugama elok, bagi apa elok. Sudah. Anjalan hampi. Lagu tu. Baik. Dalam bab makeup ni. Dalam bab makeup ni. Eh, saya ingat ramai orang kot kalau tengok perempuan nak bijik mata 20 biji amir ni tak elok kot. Kau siapa kata elok? Cuba kat tangan? Tak elok, tak elok. Apakah lagi kalau bini kita pergi pakai elok tu? Oh, tak syok lah. Bini kita, lihat kita. Apa hal yang kita pergi suruh dia pakai sesuatu yang atraktif nak bagi orang lain tengok dia kata elok? Dia untuk kita. Kat kita ni dia kena bagi elok. Dekat orang lain biasa lah. Taklah suruh berlemuih. Tapi biasa. Ni biji remia, biru, merah ni semua tak payah. Hang keluar pergi kerja macam biasa. Macam apa? Pasal bini tu untuk suami. Kalau hang duk pakai lagu ni, jantan lain syok kat hang. Kalau perempuan lain duk buat macam ni, aku syok kat dia macam mana? Tanya ada. Kalau jantan tu tak boleh ya, bang. Haa. Hang tak mau bagi aku syok kat perempuan lain. Aku pun tak mau bagi jantan lain syok kan. Betul-betul. Eh, dia kata, abang tak pernah cakap lagu ni selama ni. Ni awak malam ni cakap lagu ni. Macam aku baru balik sekali. Macam hari tu aku tak dah. Ni aku dah mengaji dah. Aku dah tahu dah. No more. Ni semua make up ni tak mau lah. Ya, bagi tahu macam tu. Baik, kita tengok cerita. Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Di dalam ada pun memerah akan muka dan sebagainya. Maka ia itu ada padanya tafsir. Iaitu jika tiada baginya suami. Ataupun ada suami tetapi diperbuatnya dengan tiada izin suami. Maka nescaya haram. Kalau anak dara tak nikah lagi. Memang tak boleh make up. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia mendedahkan diri dia kepada bahaya yang bermacam-macam. Hang tak nikah lagi, hang hidup pakai macam tu, hidup make up macam tu. Hang, you are inviting, hang menjemput jenayah berlakukan. So Islam daripada awal, Islam ni dia agama preventif. Islam ni dia kira dia punya kaedah, dia prevent is better than cure. Kita cegah benda tu daripada jadi, lebih baik daripada hang biar pergi jadi dan melipu unah-unah baru nak menyesai, tak nak guna. Pada awal, anak-anak kita kita pesan, hang cara pakaian hang macam ni, hang macam ni, beritahu siap-siap kat dia. Prevent daripada berlaku benda-benda tak elok. Daripada kita biar dia sesuka hati dia, leh-leh orang lain dalam perut dah 2 bulan, walayah subhita. Maka Islam dia main dengan benda-benda yang macam ni. Dia preventif. Dia prevent benda ni daripada jadi. So kalau sekiranya anak dara tak ada suami lagi, dia kata haram dia bermakeup. Kalau perempuan yang sudah bersuami, kalau suami kata aku tak suka makeup, dia pergi makeup juga, haram juga dekat dia. Tapi kalau suami ni kata aku suka hang ni, nampak macam ratu kebaya, dengan suami tu haram pergi sekali. Dia jadi dulu. Ada tak ada jenis macam ni tuan? Ada manusia ni pelik. Dia nak keluar pergi majlis bini ala kadar lah, bersiap ala kadar apa. Eh, dia kata awak tak siap lagi. Dia kata tak siap lagi. Bini kata siap dah ni apa? Siap apa? Macam ni macam duduk rumah dia lah. laki jenis macam ni, jenis tak ngaji ni, ramai juga. Hampir pakai titi-titi merah pun sikit. Dia suka bini dia menjadi bahan tuntunan orang. Ini penyakit ni orang macam ni. Ini tak boleh. Ugama tak suka benda-benda macam ni. Baik, kemudian dia kata, dan jika diizinkan, nasihat harus dia ajak yang sahih. Kalau suami benarkan, ala qadar, sampai siap ala qadar lah. Cakap tu dibenarkan. Dia kata, jangan lebih-lebih. Dan inilah ringkas perkataan ashab kita pada masalah ini. Baik, kemudian menghubungkan rambut dengan perca kain. Apa hukumnya? Ini dia nak main cerita clown ni. Dia pakai rambut palsu tu buat daripada perca kain. Perca kain tu buatlah kaki makhluk andai. Bukan nak buat buah dari kepala. Tengok. Ini dia kata boleh tak boleh. Dia kata buat perca kain buah dari kepala. Nak abang kata tak sadar. Yang tu boleh tapi kurang waras. Kalau buat benda macam tu. Kan? Menghubungkan rambut dengan perca kain, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah bersalah-salahan ulama pada masalah ini. Kata Imam Malik dan Imam At-Tabari dan kebanyakan mereka itu, bermula menghubungkan rambut tiap-tiap suatu ditegah akan dia, sama ada dihubung dengan rambut ataupun bulu ataupun perca kain. Imam Malik dia kata tak boleh, secara total tak boleh, dan mengambil dalil mereka dengan hadis Jabir tadi yang menyebut akan dia oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan melarang menghubung perempuan akan rambutnya dengan sesuatu, tak kira apa. Kalau dia dihubung dengan apa-apa, tak kira kain, tak kira bulu, tak kira apa, Nabi kata tak boleh. Oleh kerana Nabi sebut tu general, dengan apa pun tak boleh, maka Imam Malik kata sebarang rambut palsu, tak kira buat daripada bahan apa, tak boleh. Itu pendirian Imam Malik. Dan kata Al-Lais bin Salah, teguh itu tertentu kalau sekiranya dihubungkan rambut itu dengan rambut palsu. Dia kata. Dan tiada mengapa hubung dengan bulu dan perca kain. Nah, dia kata kalau rambut betul dipakai buat rambut palsu itu tak boleh. Itu pendapat dia. Pendapat yang kedua. Lain daripada rambut betul tak apa. Dia kata. Dan kata setengah mereka itu harus sekalian yang demikian itu. Ini pendapat yang paling daif. Dia kata boleh pakai rambut palsu ni apa pun tak apa. Itu terang-terang bercanggah dengan hadis Nabi. Maka ia itu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nawawi dan tiada sah daripadanya. Bahkan yang sahihnya ialah perkataan jumhur ulama. Yang kata rambut palsu tidak boleh dibuat daripada rambut manusia. Itu pendapat jumhur. Baik. Kemudian masalah mengikat rambut dengan benang sutera yang berwarna ataupun seumpamanya, apa hukumnya? Kan orang perempuan dia rambut panjang, dia nak ikat rambut. Boleh tak boleh dia ikat rambut tu dengan apa-apa benda? Ambil dengan getah ke, ikat rambut dengan apa ke, macam-macam. Boleh ke tak boleh? Saya kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Qadhi, adapun mengikat rambut dengan benang yang berwarna dan seumpamanya, maka tiada menyerupai rambut. Maka iaitu tiada tegak daripadanya. Janji jangan guna pengikat tu buat daripada rambut betul, tak boleh. Lain daripada rambut betul, getah ke apa ke, tak apa. Untuk nak buat ikat rambut tu mana pun tak apa. Kerana bukannya nama menghubungkan, itu bukan masuk rambut palsu, itu ikat rambut, itu tidak salah. Saya kata. Dan tiada ia pada makna maksud menghubung, dan hanya sahaja ia bagi berelok-elok dan bersegak-segak, bagi kemahiran. Rambut kalau tak ikat perempuan jenis rambut dia lebat dan panjang kan, kalau dia tak ikat main malam jemaat pula lelaki dia terkejut, masa-masa ya Allah terkejut, maksudnya apa rambut dia tak ikat dia merebang macam tu dengan malam jemaat tu main gambar macam-macam lah ni, masuk-masuk pula dalam bilik bini pula rambut dulu tu jadi hal, jadi ikat dia elok. Dia kata maksudnya apa, bagi nak nampak kemah mayat perempuan, mayat perempuan kalau berdasarkan hadis Nabi, ketika mayat dikafankan, dia suruh apa, ikat rambut menjadi tiga. Ada dia guna bahasa kepang. Dikepang rambut menjadi tiga. Rambut dia, rambut mayat orang perempuan ni, buat tiga ikat sebelum dikafankan. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh rambut tu biar berjuai, lalu tu simpan dia, lalu tu susah. Ikat dia bagi elok, buat bagi tiga ikatan. Baik, menghubung rambut itu adakah ia daripada dosa besar ataupun dosa kecil? Ini cerita rambut palsu ni. Apa dia dosa besar atau dosa kecil? Dan dia kata, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada hadis dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya hubung rambut itu daripada maksiat. Itu dosa besar. Pakai rambut palsu yang dibuat daripada rambut kecui, itu dosa besar. Kerana dilaknat orang yang memperbuat itu. Dan hadis ini menunjukkan orang yang menolong aceh haram itu juga bersekutu dia dengan orang yang buat dosa besar. Ha, dia pergi tolong pula buat rambut palsu jual pula. Banyak menyaga dia boleh buat, dia pergi buat menyaga jual rambut palsu. Dia juga sama menanggung dosa besar. Sebagaimana sekutu orang yang tolong aceh taat, maka dia dapat pahala, maka demikianlah orang yang tolong untuk dosa, dia dapat dosa. Baik, menghubung rambut kerana pengantin, apa hukumnya? Ada juga bincang benda ni. Pengantin, kan? Jadi ceritanya apa? Allah, dia kata semua hidup sekali orang kita ni. Sekali, nak buat dosa pun sekali. Sebut sekali, itu bunyi ketat. Allah, dia kata. Kata mak dengan ayah tu cantik tak? Tok, jadi tak cantik. Tok maksud siapa? Ni anak ampah ni, tak ada kan salin-salin. Tok saja. Mak dengan ayah ni, mak tengok ayah, ayah tengok mak. Pasal mak dengan ayah duk main-main, dia tinggal tok dia rumah. Ini yang masalah. Kata dak tok mak ayah, anak kami tak ada lah. Ini tak ada lah. Allah sekali. Dia kata, nak tok salin juga. Allah sekali. Dia kata, mak bincang-bincang ni tak apa pun. Pasal apa tengok anak ustaz mana hari tu pun buat juga. Haa, dia pun kata tu lah. Kan? Tengok tu ustaz mana tu anak dia pun buat juga. Sandin dia ustaz, takkan dia tak tahu. Jadi kita takkan tak boleh pun. Bukan Sandin nak bagi makan sekali aja. Mak pak ni pun fikir-fikir balik. Betul juga. Ustaz tu pun duk mengajar masjid juga. Boleh lah Sandin. Bukanlah Sandin buat pelamin. Buat apa? Dah ni orang panggil. Dia panggil apa? Ha, beradab apa tu dia buat meja panjang tu, pengantin pun tang tu ada apa rumbungan di kanan lock dia tak kan, kiap-kiap balik tak apa aku bukanlah salin aku tu satu step dah dalam kau pergi ke zon bahaya satu step dah tambah satu lagi tu ni kata takkan lah nak takkan hari kenuri tu nak pakai kelumbung juga pun ada ha, tu lah kan. Takkan nak pakai kelompok juga pun. Allah sekali. Buka sekali tak apa pun. Nak nikah ni bukan banyak kali. Dia punya duduk. Mak pak ni mula sungai. Ada tak? Macam mana mereka ni mak kita ni atau ni cucu dia. Kita pun di sungai. Ni aku panggil tak sama suri ni. Aku panggil tak sama suri. Jadi kalau dia main aku muka aku nak buat mana. Tak tolong pahak-pahak orang, tak pun tak pergi dia. Itu ha, longgak apa tu? Dah longgak lah. Ha, makna setuju untuk buat. Tapi dengan syarat tak ada panggil dia ni. Ya. Ya, dia fikir amai. Tok duduk suruh juga. Tak apa lah. Buat. Anak yang daripada kecil bagi mengaji tadika Islam. Hantar pergi mengaji sekolah. Al-Mashhur, agama. Apa semua. Main hari pengantin ni londeh ke gelombok dia. Keluarlah main dengan rambut dia ni. Habis pertama kali orang tengok rambut dia ni. Ni tajuk ni. Menghubung rambut kerana pengantin. Apa hukumnya? Pasal apa? Pasal dia tahulah. Ada orang jenis macam ni ni. Dia lah sekali-sekali ni dia berdosa bilah. Dia kata. Sekali. Dia kata. Kan? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hadis itu menunjukkan haram. Dia kata maklum. Walaupun hari jadi pengantin, hidup sokok rambut palsu pakai haram juga. Tak boleh. Walaupun sekali. Sama ada ia kerana uzur, ataupun kerana ia pengantin, ataupun lainnya. Tak kira. Hukum tetap hukum. Tiga. Cuba-cuba baru kita nampak. Agar kita nampak. Lah ni ada kita. Kita pilih kita mau macam mana. Kita ingat kata Allah dosa sekali. Tak apa. Buatlah. Apa kata tuan-tuan, kena duduk makan beradab tu suap-suap dia mati di dalam tu. Dalam keadaan duduk buat dosa tu dia pergi mati. Walaiyah tu kita. Mati tak tahu bila tu dah. Kemarin saya habak di taman kerian paling utang kemarin. Satu sahabat. Umur 30. Lagi-lagi. Umur 30 banyak baru seorang. Lagi tidur pagi, pergi cantik, mandi, mandar, semayang, subuh, apa, pakai semua elok. Siap? Rebah lagi. Wabah balik. Tak pernah tahu kata ada sakit apa-apa pun tak ada, duk elok, duk sihat, duk apa, mangkit macam biasa, tak ada apa. Mandi mandas semayang semua cantik, pakai baju kerja semua elok dah, pegang kira nak keluar pergi kerja, jatuh, polat, mati. Satu hari awal saya jumpa satu sahabat, dia pula cerita, ustaz saya ada anak 4 orang, alhamdulillah 4-4 Allah Ta'ala bagi mengaji elok. Alhamdulillah 2-3 hari ni nampak akhlak orang elok, saya serupa banyak-banyak alhamdulillah ustaz. Tapi hak nombor 3 tu, dia kata duk mengaji kat UIA ni, dia kata 2 tahun lepas mengaji dekat UIA tahun akhir, dia kata keluar makan, dengan keluar makan tengah makan tu kata tak kepala mati, tengah duk makan di kedai sampai lami, saya duk ingat kedai tu, dia kata tengah duk makan dengan kawan-kawan ni, duk tolong ni time break lecture, time break pakat lari keluar pergi makan dengan kawan-kawan, tengah duk makan dia kata tak kepala mati. Malam sebelum dia kata dia telefon mak dia, sembang macam dia, dua suku pagi ni anak perempuan ni, dua suku pagi telefon daripada Kuala Lumpur ni, telefon kat pak dia di Seberang Jaya ni, telefon sembang sampai dua suku pagi, sampai ayah kata kat mak dia ni, ayah ni kata kat mak ni, sudahlah kata duk sembang apa dia, esok ada kelas nak pergi mengaji, sembang apa ni. Ah, tak apa, tak apa ni, ayah kata sudahlah apa tu, dua suku pagi rupanya tu last sembang, esok pergi kuliah, pergi lecture, ngaji-ngaji, kedok pergi makan dengan kawan-kawan, tengah duduk syok-syok makan tu dah tersak kepala mati. Budak kan belum umur 21-22 lagi mati. Nak heran apa kalau kita umur 50 ni nak mati. Jadi nak hasapnya apa dia, moral of the story, kita ni tak tahu bila kita nak mati. Kalau boleh, kalau boleh setiap masa jangan buat dosa ni, pasal takut kukuh lagi time hak kita buat dosa tu, time tu rupanya time kita nak mati. Nah, jadi walaupun itulah satu-satunya hari yang dipanggil raja sehari, kalau boleh lebih-lebih lagi jangan dimulai rumah tangga itu dengan benda-benda dosa, lebih-lebih lagi supaya berkat rumah tangga itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insyaAllah kita masuk bab fil mutasyabbihat birrijal minan nisa, cerita lelaki-lelaki nak jadi pondan, cerita perempuan nak jadi tomboy. Ni tajuk akan datang ni. Coba juga dia tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Apa? Ha. Oh, free. Wallahu a'lam. Dia gini, dia dia perbahasan panjang tentang tentang apa orang kata nak buat bagi elok ni, setakat mana boleh, setakat mana tak boleh, itu dia tertakluk di dalam perbincangan ulama. Okay, sahabat kita tanya, bagi kes orang yang lahir mai gigi dia jongak, so dia pergi pray kepada orang panggil, dia ikat gigi, dia ikat gigi, dia tarik gigi tu bagi bagi tak jongak, boleh ke tak boleh? Dalam perbincangan ulama ni, dia mai kepada kesimpulan, dia kata boleh lah. Dia kata kalau sekiranya benda tu lebih kepada sesuatu yang mengaitkan orang yang berkenaan, maka dibenarkan. Yang pastinya, kalau contoh terang yang diputuskan oleh ulama ni, yang pastinya setengah budak atau anak mai gigi rabit. Apa ni? Ni bibir mulut rabit. Kan? Dia jadi rabit. Operation untuk nak, itu dia panggil, masih duduk dalam kategori kosmetik, pembedahan kosmetik, pembedahan nak bagi cantik. Bagi kes itu sepakat semua orang kata boleh. Pasal rabit itu membawa mubarak kepada orang tuan punya badan, makan dia pun jadi masalah, cakap dia pun jadi masalah dan sebagainya. So itu dianggap kecacatan. Memperbaiki kecacatan itu tidak dianggap mengubah kejadian Tuhan. Maksud itu aib yang memudaratkan. Dalam kes dia break gigi itu kan, bagi saya lebih cenderung kepada harus. Sebab kalau dia tak ni juga susah lah orang yang gigi macam tu. So dia pergi ikat bagi bagi elok tu, masih lagi duduk dalam kategori dibenarkan. Okay. Hak tak boleh ni kalau benda tu bukan air pun. Saja nak pergi bagi elok lagi. Ha, ini penyakit dia. Saja nak pergi bagi elok lagi. Ha, itu salah. Jadi, garis pemisah dia antara boleh dengan tak boleh tu sukar kita nak beritahu. Dan sukar kita nak beritahu. Macam kes tadi ni hidung kembang lagi. Pidu operate nak buat mancung yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah. Ya. Ha, jadi benda ni ada dibincangkan di poin kat apa jatuh kuasa fatwa dan apa majlis mufti. Mereka ada bincang benda-benda macam itu dalam nak classify mana boleh, mana tak boleh. Dan, tapi kita sendiri orang yang nak buat tu, kita pun ada satu dalam hati kita ada satu. Kalau kita buat kita rasa guilty, rasa bersalah tu sama. Ha, dia begitu. Sendiri kita cerita. So, pasal macam benda ni boleh ke tak boleh, ke sabar supaya lebih senang macam tu. Nah, wallahualam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي في جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.